Apakah boleh kami mengambil ilmu dari Habib Aceh dan kawan-kawannya? Tidak boleh. Tidak boleh mengambil dari Habib Aceh dan kawan-kawannya. Habib Aceh ini selain kada juga memberikan subhatnya, mengumumkan subhatnya. Sampaikan kepada Habib Aceh, dia cerdas dan selalu mengumumkan subhatnya.